penduduk masyarakat yang ada di kota Nadir ini, terutama jamaah Masjid Baitur Rahman. Dan semoga pertemuan ini termasuk pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya ingin memberikan mukaddimah sebelum tema yang kita angkat, yaitu suami dan istri dituntut, tadi saya menyebutkan sebuah doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wahai Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan benteng diriku. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah sebelum permintaan-permintaan yang lain, yaitu permintaan diperbaiki agama. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa jika agama seseorang baik, maka dunia dan akhiratnya pun akan baik. Dunia rezekinya lancar, jarang ada musibah, jauh dari penyakit, hutang tidak banyak. Siapa yang rezekinya serat, banyak masalah, problematika rumah tangga, anak susah diatur, istri diberitahu satu ucapan dia mencerocos 100 ucapan, ini yakinlah bahwa dia bermasalah dengan hubungan dengan Allah. Bermasalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki agama, niscaya kebaikan dunia dan akhirat akan masuk ke dalam diri kita. Contoh, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 19. Fabtagu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu. Artinya, carilah di sisi Allah rezeki. Usaha, yang ingin dapat rezeki harus usaha, kerja, harus berusaha keluar rumah. Sebagaimana burung, ketika pagi hari dia keluar rumah, sore hari dia pulang dalam keadaan sudah kenyang perutnya dan bawa bekal untuk anak-anaknya. Maka carilah di sisi Allah rezeki. Kemudian Allah berfirman, wabtagu 'indallahi rizqa wa'budu, dan beribadahlah kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda mencari rezeki, tapi jangan lupa ibadah. Para ulama tafsir mengatakan, di antaranya ulama kontemporer di zaman sekarang, yaitu salah satu ahli fatwa dari kerajaan Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Di dalam hadis ini di dalam ayat ini terdapat dalil, bukti bahwa menegakkan ibadah kepada Allah adalah termasuk dari cara mengais rezeki. Perbaiki ibadah kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki dunia kita dan akhirat kita. Lihat dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apabila sudah hayya 'ala shalah, Hayya 'alal falah, pekerjaan masih banyak, tinggalkan. Pergi ke masjid, ambil air wudu, luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Di saat lagi ramai-ramainya pekerjaan, jam 11 Rasulullah SAW bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah tatkala anak-anak unta kembali ke kandangnya karena panasnya terik matahari. Jam berapaan itu, Pak? 11, setengah 12. Lagi panas-panasnya. Bapak, Ibu, jam 11, setengah 12. Kita sebagai manusia lagi ngapain? Lagi ngapain? Kita sebagai manusia lagi apa? Kerja. Lagi prime time, prime time-nya kerja itu. Jam 11. Luangkan waktu untuk mengambil air wudu, salat 2 rakaat duha setelah izin tentunya dengan pihak kantor. Tafarraq li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa yang terjadi? Amla sadraka ghinan. Amla di sini adalah fi'il mudhari'. Kata kerja langsung yang terletak dalam jawaban sebuah syarat. Yang apabila dalam tata bahasa Arab fi'il mudhari' diletakkan pada jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kelangsungan. Langsung aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Allah urus dulu hatinya. Karena sebenarnya kaya dan miskin itu bergantung pada hati. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puas hati permasalahannya. Ridho hati permasalahannya. Ridho ilah dengan pembagian Allah. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Siapa yang meluangkan waktunya kepada Allah untuk beribadah? Amla sadraka ghinan, kata Allah. Aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan, kecukupan, merasa cukup, tidak merasa kurang. Yang kedua, wa asuddu faqra, dan aku langsung akan tutupi kemiskinanmu. Perbaiki ibadah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sambil usaha, maka kita akan dapat kebaikan dunia akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah, perbaiki takwa kita kepada Allah. Masalah sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, perbaiki takwa kita kepada Allah dan usaha yang baik. Niscaya dapat dunia dan akhirat. Ini rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku urusan agamaku yang merupakan benteng diriku. Perbaiki agama dulu, baru nanti perbaikan dunia datang, perbaikan akhirat datang. Itu mukaddimah. Mudah-mudahan doanya bisa dihafal. Dan saya pesan kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali ada yayasan Thalibul Ilm baru di sini ngundang ustaz seperti saya diundang ke sini, maka yakinlah bahwasanya mereka insya Allah yang diundang tersebut mengajari hanya Al-Quran dan Sunnah. Ini majlis ilmu, bukan majlis ceramah biasa. Makanya harus punya modal, bawa Quran terjemah. Nanti ustadznya akan menyebutkan ayat-ayat yang begitu banyak. Bawa modal pena, bawa modal buku, supaya nanti pulang ke rumah bisa ingat, ajarkan kepada anak istri. Dan saya pesan, Rasulullah SAW di dalam hidup beliau banyak mengeluarkan doa. Sungguh naif dan sungguh kurang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengaku dengan lisan kita cinta tetapi doa-doa Rasulullah kita kurang hafal sallallahu alaihi wasallam. Coba hitung sekarang doa yang keluar dari mulut orang yang kita cintai, berapa banyak yang kita hafal? Begitukah yang namanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba, alhamdulillah di zaman sekarang sudah ada buku-buku doa, kumpulan doa berbahasa Indonesia, doa dari Al-Quran dan hadis yang sahih, hafal. Dan kenapa saya menyinggung masalah ini? Karena tadi di awal saya berdoa dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasul itu indah karena dimulai di beliau mendapatkan itu wahyu dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah apa yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka doanya indah. Doanya mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ini mungkin PR kedatangan saya di sini, ngasih PR kepada Bapak Ibu sekalian. Waktu-waktu luang baca doa. Yang hafalkan doa yang dibaca oleh orang yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasakan indahnya doa, berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema kita berkaitan dengan suami istri dituntut. Maka ketahui baik-baik, sebelum saya masuk kepada tema, Islam itu agama kamilun mutakamil. Sempurna dan sangat sempurna. Islam bukan hanya mengatur perkara akidah, hubungan seorang manusia dengan Allah, keyakinan seorang manusia terhadap Allah, bukan hanya itu saja yang diatur oleh Islam. Islam bukan hanya sekedar mengatur ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bukan hanya itu saja. Islam juga mengatur perihal muamalah, hubungan sosial sesama manusia, antar suami istri, orang tua anak, sesama tetangga, sesama jamaah, masyarakat sekitarnya, sudah diatur oleh Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Makanya keliru orang kalau mengatakan bahwa oh tidak penting mempelajari tentang keluarga. Enggak, ini pelajaran. Ini termasuk daripada salah satu ciri karakteristik Islam, yaitu ajarannya syamil. Syamil itu artinya apa? Komprehensif, menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia, mau akidah, mau ibadah, mau muamalah. Bahkan Islam mengatur tingkah laku, tata cara duduk, duduk di majelis ilmu bagaimana, tata cara makan, minum, berpakaian, berbicara, dan semisalnya, diatur oleh Islam. Yang seperti ini menjadikan kita semakin percaya Islam agama yang paling diridhai oleh Allah. Dan yang mencari agama beramal selain Islam pasti tidak diterima dan pasti tidak sempurna. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam sebagai din. Di sini pelajaran menarik. Din, kata-kata ad-din di dalam Al-Qur'an, ad-din. Maliki yaumiddin. Apalagi yang ada dinnya? Siapa yang hafal? Innad-dina indallahi Islam. Din. Para ulama tafsir menjelaskan kata ad-din bermakna dua. Yang pertama, ad-din maknanya adalah al-amal. Amal. Yang kedua, din maknanya adalah al-jaza, pahala, ganjaran. Berarti kalau kita katakan maliki yaumiddin, raja di hari apa? Di hari amal? Bukan, di hari apa? Di hari pembalasan, di hari ganjaran. Ya, paham sekarang? Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, ad-din itu bermakna dua. Bisa maknanya amal, perbuatan. Bisa maknanya ganjaran, pemberian pahala, hisab. Contoh yang lain, Allah berfirman sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam, mencari selain Islam sebagai din. Nah, apa maknanya di sini? Sebagai amal, sebagai perbuatan. Barang siapa yang mencari Islam sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini pelajaran tentang ilmu tafsir. Di itu bermakna dua, bisa amal perbuatan, bisa ganjaran pahala. Ayat yang saya sebutkan tadi, surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik, kalau sudah kita pahami itu, bahwa mempelajari ini penting, sebagaimana pentingnya mempelajari akidah, mempelajari hubungan keluarga penting, karena dia bagian dari Islam. Karena Islam salah satu ciri karakteristiknya adalah dia menyeluruh ajarannya. Bukan hanya melulu akidah, bukan hanya melulu fikih, tetapi juga juga mempelajari bagaimana tata cara berhubungan suami istri, anak orang tua, paman dengan keponakan, dan semisal. Baik. Tema kita, suami dan istri dituntut. Maksud tema ini adalah baik suami ataupun istri, dua-duanya dituntut mengerjakan kewajiban. Di sini sebenarnya sudah terdapat singgungan dan sindiran. Wahai para suami, jangan cuma menuntut. Kebalikannya juga, wahai para istri, jangan cuma menuntut. Dua-dua dari kalian, baik suami dan istri, dua-duanya dituntut. Untuk apa? Untuk mengerjakan kewajiban. Ustaz, adakah dalil atas tema kita ini? Dan ingat Pak, ingat Pak, agama Islam itu agama dalil. Ada dalil, kita kerjakan. Enggak ada dalil, kita enggak kerjakan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, kata Rasulullah SAW. Ikuti. Agama Islam itu agama dalil, bukan agama katanya, bukan agama kata si fulan, menurut saya, enggak. Islam itu dalil. Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ijma pun harus berdasar dari Al-Quran dan hadis. Baik, adakah dalil tentang tema kita, suami dan istri dituntut? Apa maksudnya? Baik suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Berarti kebalikannya, pemahaman baliknya, suami dan istri mempunyai hak. Hak yang dia tuntut dari istrinya, hak yang dia tuntut dari suaminya. Baik, dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daruqutni, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya terjadi sebuah cerita. Saya bacakan hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ini seorang sahabat Rasul, terkenal dengan kunyahnya Abu. Abu itu aba, bapak. Namanya bukan Abu Sa'id. Namanya Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Bukan nama itu. Jadi keliru kalau seandainya ada orang ingin menamai anaknya Abu Bakar. Itu sebenarnya kunyah. Tetapi kita katakan tidak mengapalah kasih nama Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah menjadi nama yang terkenal. Tapi sebenarnya itu adalah apa? Kunyah. Kunyah itu misalkan bapak namanya siapa? Darwis. Anaknya siapa namanya? Laki-laki. Aminah. Nah, berarti Abu Aminah. Abu Aminah itu kunyah namanya. Bapaknya Aminah kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Tentang kunyah. Kawan-kawan yang kadang-kadang sudah baru kenal sunnah, sudah ingin mengerjakan sunnah, lebih condong hidupnya kepada akhirat, suka majlis ilmu, suka menuntut ilmu, sudah mulai berhijrah dari zaman jahiliyah kepada zaman sesuai dengan sunnah dan akidah yang benar, manhaj yang benar, maka sebagian kadang-kadang kalau ditanya, "Mas, siapa namanya?" Abu Ahmad misalnya. Ini salah. Kalau ditanya nama, maka sebut nama aslinya. Bukan kunyahnya. Menurut orang Arab, kalau menyebutkan kunyah itu namanya nyombongin diri. Paham, Pak? Karena kita dulu tinggal di Arab, ya, saya 13 tahun ya. Orang Arab itu kalau nyebutin kunyah, kita manggil orang berarti misalkan, "Wahai Abu Aminah." Itu berarti ingin memuliakan bapak ini. Nah, kalau kita sebut namanya siapa, Pak? Abu Aminah, itu berarti kita menyombongkan diri. Nah, paham ya? Jadi sebut namanya, siapa namanya? Oh, namanya Joni. Kunyahnya siapa? Oh, Abu Abdillah. Paham ini Bapak Ibu? Saudara-saudari, jadi jangan memakai tidak paham pemakaiannya. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ata rajulun bi ibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa anak perempuannya. Faqala inna ibnati hadhihi abat an tatazawwaj. Kemudian bapak ini yang membawa anak perempuannya mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan, menolak untuk menikah." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik. Apabila ada permasalahan di dalam keluarga, orang yang paling pantas untuk dikonsultasi, dimintai pendapat, bukan psikolog, bukan psikiater, tetapi pemuka agama. Kalau seandainya ada masalah, anaknya susah diatur, nanya kepada orang yang ahli ilmu agama. Kalau ada masalah, istrinya susah diatur, istrinya sering melawan, nanya kepada ahli agama. Jangan nanya kepada selain ahli agama, karena seluruh permasalahan akan didapati jawabannya di dalam agama, terutama Islam. Coba perhatikan, bapak ini mengadu, "Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku tidak mau menikah." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ati'i abak." Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Ayo menikah. Kenapa enggak mau menikah? Faqalat. Lihat, ini dalilnya. Maka perempuan ini berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawji ala zawjatik. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Ini maknanya demi Allah. Dan di dalam ilmu akidah tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Haram dan kesyirikan bersumpah dengan selain nama Allah. Maling ayam ketangkap, kenapa kamu mencuri? Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya. Ini syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda, man halafa falyahlib billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, enggak boleh yang bersumpah demi ibu saya yang mengandung saya, demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih 50 ribu. Ah, Pak. Jangan heran dong, saya bagi-bagi duit. Jarang-jarang, mungkin ini kunjungan terakhir saya dalam hidup saya. Hah? Siapa? Perhatikan jawab. Siapa yang menjawab dapat 50 ribu? Silakan, Pak. Pertanyaannya, kenapa bersumpah dengan nama selain Allah kesyirikan? Kalau kenapa, pasti kalau pakai bahasa Indonesia yang benar adalah karena. Karena dia menduakan atau memiliki dua ketergantungan. Jawabannya tidak benar, tapi saya akan mengatakan siapa yang menjawab dapat 50 ribu. Halal, Pak. Ya, makanya harus jeli siapa yang menjawab. Saya jawab ya. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena, perhatikan baik-baik, orang ketika bersumpah untuk apa? Menekan sumpah itu dalam pengertiannya adalah zikru syai'in mu'azzamin indahu lita'kidil kalam. Itu pengertian sumpah. Artinya menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Ketika maling ayam tadi tertangkap, demi Allah, demi Rasulullah, berarti dia sudah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraannya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak mencuri. Berarti kalau orang menyebutkan demi Allah, dia mengagungkan Allah. Dan memang pantas Allah yang diagungkan satu-satunya. Kalau dia menyebutkan demi Rasulullah, ini enggak pantas. Kenapa? Digandeng dengan keagungan Allah tidak pantas. Demi ibu saya, apalagi. Demi keturunan saya, 7 turunan, lebih lagi. Ya, nah, ini sebabnya. Oh, jadi jawabannya apa, Ustaz? Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena orang yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal pengagungan. Dalam perihal pengagungan. Kita kembali ke hadis. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa tuntutan suami terhadap istrinya. Nah, ini dalil tema kita, suami dan istri dituntut. Apa tuntutan suami terhadap istrinya sehingga aku benar-benar bisa mengerjakannya. Lihat, Bu, perhatikan. Ini jawaban Rasulullah begitu besar tuntutan suami terhadap istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqquz zawji 'ala zawjati an law kanat bihi qarhatun falahasatha aw intafara min kharahu sadidan aw daman thumma batala'athu ma addat haqqahu." Subhanallah. Perhatikan. Hak suami terhadap istrinya adalah kalau sang suami memiliki luka, lalu luka tersebut ada darahnya, dia jilat, sang istri menjilat. Atau sang suami memiliki luka yang bernanah, lalu nanah tersebut dia hisap. Dihisap oleh siapa? Istrinya. Dia hisap, maka niscaya istri belum menunaikan haknya dengan maksimal. Berat kan? Berat Pak. Jadi istri itu berat. Makanya suami harus tenggang rasa. Jangan sedikit-sedikit marah, kasihan istrinya kena laknat. Kena laknat, istri yang dimarahi oleh suami itu kena laknat. Makanya Pak, saya pesan, seorang lelaki itu jangan sedikit-sedikit merajuk. Merajuk, paham merajuk Pak? Meraju. Ya, apa namanya? Apa bahasa Indonesia? Meraju. Marah. Ngambek. Sedikit-sedikit ngambek. Misalkan, di warung, di supermarket, atau di mall, tempat belanja. Sang suami mengatakan, mau gak? Kalau gak mau ya sudah. Nah, sesudah ngaji ini Pak, jangan begitu. Lebih santun kepada istri. Ya, kasihan dia. Kalau seandainya dia kita marah, dia akan kena laknat. Baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan hak suami yang dituntut dari istrinya, kemudian baru hak istri yang dituntut dari suaminya. Tapi kalau saya lihat jadwal yang diberikan kepada saya di Masjid Baitur Rahman 19.45 sampai 21. Habis itu. Baru mukadimah tadi. 10 menit lagi. Lanjut enggak? Minta izin dulu sama pengurus masjid. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Saya akan mengambil hak yang paling utama dimiliki oleh suami dan hak yang paling utama dimiliki oleh istri. Tidak semua hak, karena kalau semua hak tidak akan cukup nantinya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan. Hak yang dimiliki oleh suami yang paling tinggi. Yang paling tinggi yaitu suami wajib ditaati. Suami menuntut agar istri mentaatinya dalam setiap perintah selama itu bukan maksiat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada taat kepada seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsep dasar taatnya seseorang kepada makhluk. Konsepnya ini, boleh taat anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, adik kepada kakaknya, rakyat kepada pemimpinnya, boleh taat selama bukan apa, Pak? Maksiat. Itu konsep dasar ketaatan seorang makhluk kepada makhluk lainnya. Ketaatan boleh selama bukan maksiat. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang perempuan dituntut, istri dituntut untuk taat kepada suaminya? Jadi kalau misalkan saya beri contoh, suami berpesan, bapak-bapak manggil istrinya bapak, hah sayang, alhamdulillah masih ada yang nyebutin sayang. Iya, harus romantis dengan istri. Masa nikah 25 tahun manggilnya mboe mboe, enggak ada romantis-romantis ya sama sekali. Subhanallah, lihat Rasul, suami yang paling terromantis. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau memanggil Aisyah dengan nama Ya Aish. Wahai Aish. Aish itu adalah nama pendek dari Aisyah. Kalau bahasa kita, bahasa kerennya, nama unyu-unyu untuk Aisyah. Aish. Kalau seorang bernama perempuan bernama Laila, dipanggil Lay. Nama yang manja. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya agak lemah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya dengan panggilan Ya Humaira. Wahai wanita putih pipinya merona kemerah-merahan. Harus punya panggilan sayang. Bu, yang belum suaminya di depan sini belum punya panggilan sayang, malam ini minta, Bu. Minta. Ya? Masa dari dulu cuma dipanggil cuma de. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, coba perhatikan sekarang, apa dalil bahwa suami bisa menuntut istrinya untuk taat kepada dia dalam seluruh panggilannya. Misalkan dia mengatakan, wahai istriku sayang. Saya manggil istri saya itu 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Makan bersama. Ya. Saya katakan kepada beliau, misalkan, wahai sayangku, tidak boleh keluar rumah siang ini. Maka sang istri harus taat. Ustaz, bapak meninggal, duduk, minta izin, kalau diizinkan keluar, kalau tidak diizinkan, duduk. Karena tidak diizinkan, kenapa? Sebenarnya seorang suami tidak boleh tidak mengizinkan. Kalau tidak diizinkan, kenapa? Mungkin karena suami berpikir tidak ada yang mengantarnya, sedangkan rumah orang tuanya jauh, maka dia harus taat. Ya, ini hak, salah satu hak suami yang dia tuntut dari istrinya, ketaatan istrinya terhadap perintah-perintahnya. Apa dalilnya? Lihat hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan, kemudian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Musadrak, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, dan hadisnya dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khairun?" Bu, perhatikan Bu. Wanita mana yang paling terbaik? Khairun itu adalah kata komparatif yang menunjukkan kepada paling. Wanita mana yang paling terbaik? Apakah wanita yang cantik? Wanita yang tahu salon? Wanita yang memakai bulu mata samudra gelombang Nusantara? Enggak. Wanita yang alisnya dikerik kemudian dicoret-coret? Aneh pak, alis dikerik dicoret. Ajib subhanallah. Ya, alis dikerik dicoret. Dan kalau sudah dicoret pasti jelek. Kenapa pak? Allah itu menciptakan manusia dengan ilmu dan hikmahnya. Allah itu adalah Maha Pencipta. Artinya pencipta yang paling mahir, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ciptaan Allah proporsional. Kalau Anda mulutnya, bentuk tubuhnya itu lonjong, ya alisnya begitu. Bentuk tubuh, bentuk wajahnya itu segi empat, ya alisnya begini. Ini ya, orang Indonesia dikerik alisnya, kemudian dicoret-coret, ingin alis seperti orang Korea. Enggak akan pas. Alhamdulillah. Sadar bu, sadar. Ya, pasti jelek. Dan suami yang membiarkan dapat dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat." Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan minta dibuatkan tato. Wanita-wanita yang mengerik alis dan minta dikeriki alisnya. Apa arti laknat? Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah, sebagaimana yang ditafsiri oleh seorang tabi Abu Aliyah rahimahullah ta'ala. Kalau sudah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, gak bisa hidup pada dunia. Ya, dan saya pesan kepada bapak-bapak, kepada kepala keluarga, kakak, paman, saya sering melihat anak-anak perempuan di zaman sekarang, di negara kita, jangan dengar orang lain, negara kita, orang itu dalam Islam itu ada namanya sholat berjamaah. Ini enggak, buka aurat berjamaah. Apa maksudnya? Tuh lihat di televisi ya, anak-anak gadis-gadis, bukan satu orang, dua orang, kadang puluhan orang joget-joget. Pertanyaan paling pertama dalam pikiran saya waktu itu, ini mana bapaknya nih? Kakaknya mana? Pamannya mana? Pemimpin keluarganya mana? Kok ada youth? Kok gak punya rasa cemburu? Makanya saya katakan tadi, suami yang membiarkan istrinya tadi seperti itu, dia kena cipratan dosanya. Lihat, kita kembalikan. Ayyun nasi khair. Wanita mana yang paling baik? Ingat bu, yang paling baik. Siapa mereka? Allati tasurruhu idza nawar. Yaitu wanita, istri yang menggembirakan suaminya jika suaminya melihatnya. Maka saya pesan bu, kepada ibu-ibu sekalian, jangan sampai suami kita melihat kita dalam penampilan yang kurang baik. Lagi tidur, ngorok, keluar iler. Itu jangan sampai. Nah, ada kadang-kadang pak, ada kadang-kadang. Istri, perempuan, sebagian ini, itu tidak mempunyai sifat feminin, kurang kewanitaannya. Apa contoh? Makan, kaki diangkat. Kemudian gelas, gelas mau minum yang paling besar. Minumnya gaya-gaya onta. Buruk, buruk, buruk. Habis itu setelah makan, ya, sendawa. Suaminya, ya Allah ini kuda Nil apa istri saya? Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allati tasurruhu idza dawar. Wanita yang menggembirakan suaminya jika suaminya melihatnya. Saya pesan kepada ibu-ibu yang belum punya make up, minta sama suami. Yang belum punya minyak wangi, minta sama suami. Karena itu bisa menggembirakan suami kalau melihat ibu, melihat sang istri. Ada perkataan, saya pernah baca, kalau tidak salah perkataan ini dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ar-rijal hubbuhum fi unufi." Perhatikan ibu-ibu, laki-laki itu rasa cintanya, suka kepada perempuan kapan? Kalau sang perempuan itu wangi. Kalau sang perempuan itu wangi, sudah laki-laki itu enggak bisa, kelepek-kelepek pasti. Nah, kan iya-iya. Contoh, suami gandeng istrinya. Istrinya cantik. Cantik gandeng istrinya di pasar. Lewat perempuan dengan sejuta bau wangi. Wangi sekali. Itu sang suami nanti dia akan itu sampingnya istrinya. Kenapa? Karena dia suka baunya wangi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Dicintakan kepada kalian, kepadaku dari dunia kalian, minyak wangi dan perempuan. Maka ibu-ibu, berdasarkan hadis ini, jaga penampilan bu di hadapan suami. Jangan pernah ada suami kita melihat kita dalam keadaan yang tidak nyaman dilihat. Itu baju-baju daster yang digunakan untuk masak, ya mbok yau diganti bu, seminggu gak diganti. Kemudian saya pesan kepada laki-laki, sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 19, surat Al-Baqarah ayat, bentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Artinya, dan kalian surat Al-Baqarah ayat 228. Salah saya. Dan kalian wahai para istri memiliki hak sebagaimana kalian mempunyai tanggung jawab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, inni la uhibbu an atazayyana limra'ati." Aku sangat suka berdandan di hadapan istriku, berpenampilan yang baik. Sebagaimana kama uhibbu an tatazayyana li almar'ah. Sebagaimana aku ingin istriku juga berdandan di hadapanku. Berarti ibu, bapak ini, sekarang saya tunjukkan kepada bapak. Ketika kita menuntut istri kita untuk berpenampilan baik di hadapan kita, jangan sampai berpenampilan buruk, maka kita pun juga jaga penampilan. Itu peci yang sudah menguning, ada ganti. Ganti. Ya, ada apa? Lihat sekarang. Ganti. Harus bersih, wangi. Ya. Itu baju kaos oblong yang sudah robek-robek. Kenapa suka sekali dipakai? Kenapa? Buset, enak angin. Ya. Saya pesan. Coba amalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir mengharamkan madu gara-gara dianggap tidak berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Gara-gara dianggap mulut beliau bau. Hampir mengharamkan madu karena sebelum beliau dikatakan oleh istrinya, "Wahai Rasulullah, mulutmu kok bau?" Ke istri yang lain, "Mulutku mau bau." Ke istri yang lain, "Mulutmu kok bau?" Makanya turun. Maka beliau bertekad, "Saya tidak akan minum madu lagi." Karena sebelumnya beliau menggilir salah seorang istrinya dan diberi minum air madu. Maka beliau bertekad, "Saya tidak akan minum madu lagi." Turunlah ayat dalam surah At-Tahrim ayat pertama, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan, yaitu madu? Demi, karena mencari ridho istrimu. Ini pak, demi sebuah penampilan. Saya pribadi pak, kalau safar, makanya kemarin itu agak lama hitungan saya pulang kapan dari Nabire, kapan pulang ke Banjarmasin, karena saya mikirin keluarga. Rasul SAW melarang kita untuk datang ke rumah itu dalam keadaan tengah malam. Kenapa? Karena tengah malam istri itu dalam keadaan sudah out-outan, rambut tidak kemana-mana, tidak enak dipandang. Ini demi sebuah penampilan. Makanya sekali lagi, allati tasurruhu idza nazar. Jika istri adalah wanita sebaik-baiknya, kalau menggembirakan suami jika dilihat oleh suaminya. Kita lanjutkan. Wa tuti'uhu idza amar. Nah, ini inti pendalilannya. Dan mentaati suami jika diperintahkan. Ini umum. Perintah apapun selama bukan maksiat, baik perkara dunia atau perkara agama, diharamkan. Suami berhak menuntut istrinya untuk taat kepadanya. Ya. Yang ketiga, wala tukhalifu fi nafsiha wala maliha bima yakrah. Sang istri tidak boleh menyelisihi suaminya di dalam dirinya ataupun di dalam perihal hartanya. Yang menjadi inti pembicaraan, hak suami yang paling tinggi adalah apa, Pak? Ditaati. Suami berhak menuntut istrinya agar istrinya apa, Pak? Taat. Hak yang kedua, ya, hak yang kedua yaitu hak yang paling besar juga, yaitu sang istri dituntut untuk selalu melayani suaminya di dalam perihal di atas ranjang. Selalu melayani suaminya dalam perihal di atas ranjang. Coba perhatikan sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang digulangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah seorang istri meremehkan ini. Kapan suaminya ingin, layani. Sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, saya ingin bercerita dulu. Suatu ketika di kota saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya dapat undangan walimatul urus, undangan resepsi pernikahan, makanan yang dibuat karena pernikahan. Itu namanya walimatul urus. Walimah itu artinya makanan, urus artinya pernikahan. Makan saya, ada jamaah pengajian datang. Ustaz, boleh saya duduk di samping? Oh, silakan. Boleh nanya sambil makan, sambil nanya? Boleh, silakan. Nanya, Ustaz, benarkah saya sekarang umurnya 50 tahun, istri saya hampir-hampir sama dengan saya. Istri saya ini setiap kali diajak hubungan di atas ranjang, maka dia mengatakan dia sering menolak. Alasannya macam-macam. Satu, karena dia menefus, tidak haid lagi, mohon maaf, kalau dimasukkan sakit. Yang kedua, kalau seandainya pun dia bisa menahan untuk dimasukkan, maka kalau mandi terlalu dingin. Kasihan Ustaz, saya ini umur 50 tahun, dapat seminggu sekali juga itu masih mending Ustaz. Kasihan. Lihat Bu, ini rintihan para suami Bu. Jangan sampai meremehkan hak ini, hak hubungan bergaul di atas ranjang. Coba perhatikan sekarang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan ini perlu penjelasan mendetil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya. Perhatikan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa abat an taji'a fa bata ghadhana la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya. Ranjang ini bahasa kiasan untuk bergaul, berjimak. Dan alam Al-Quran dan hadis Rasul sering memakai bahasa kiasan. Bahasa kiasan lebih bagus dibandingkan bahasa vulgar. Meskipun boleh memakai bahasa vulgar. Seperti hadis Rasul berbunyi, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya, itu vulgar bahasanya. Boleh, tapi lebih baik dengan bahasa yang kiasan. Sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya. Ini bahasa kiasan. Keluarga yang dimaksud di sini apa, Pak? Istri. Itu bahasa kiasan. Dan itu bagus untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih sopan. Misalkan kita tanya kepada bapak, "Pak, gimana kabarnya?" "Oh, alhamdulillah baik." "Gimana keluarganya?" "Alhamdulillah baik." Beliau sudah paham itu keluarga, istri dan anak-anak. Tapi kalau kita tanya, "Pak, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah." "Istrinya gimana?" "Ngapain nanya istri saya?" Itu kurang sopan. Ya. Jadi saya pernah di pedalaman Kalimantan Timur kalau tidak salah, atau Kalimantan Barat, saya lupa. Vulgar bahasanya. Di WC ditulis, barang siapa, mohon maaf ini agak vulgar, barang siapa yang sudah berak maka tahinya disiram. Kalau bahasa kiasan bagaimana? Barang siapa yang sudah membuang air maka siramlah. Selesai. Ya. Bahasa kiasan dengan bahasa vulgar itu ada disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Baik. Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, intinya sudah paham ini bahasa kiasan, lalu sang istri enggan untuk datang, menolak, maka sang suami marah. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Lihat, di sini sang suami marah. Di sini para ulama menjelaskan, "Ustaz, apakah ini tidur malam atau tidur siang? Ajakan malam atau ajakan siang?" Kalau malam masih mending, tapi kadang-kadang suami ini terlalu semangat. Siang iya, pagi iya, sore iya, malam iya. Maka apakah ketika sang istri enggan itu maksudnya malam atau siang? Maka jawabannya hukumnya umum, meskipun kebanyakan hadisnya menunjukkan kepada apa? Malam. Kemudian ada pertanyaan lagi dari hadis ini. Lihat hadisnya, saya ulangi. Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri enggan untuk mendatanginya, lalu sang suami marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Pertanyaan timbul, "Ustaz, kalau seandainya suaminya gak marah gimana? Saya gak mau, tapi suaminya gak marah." Maka jawabannya, "Bu, itu suami gak marah bukan berarti dia ridho. Mungkin dia simpan di dalam hati. Baik kalau seandainya cuma simpan di dalam hati. Coba dia keluar rumah, simpan di luar di tempat lain. Bahaya itu." Dan itu nanti akan ada pembicaraan itu. Coba perhatikan hadis yang lain. "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi, fata'ba 'alayhi illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alayhi hatta yarda." Ya. Ini tambahan riwayat tapi ada penjelasan menarik. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini sumpah untuk taukid, penekanan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sumpah itu menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Berarti yang dibicarakan sekarang penting. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu dia marah. Lalu sang istri enggan. Nah, di sini nggak disebutkan sang suami marah. Berarti meskipun tidak marah, tetap dapat laknat. Ya, fata'ba alaih, sang istri enggan. Illa kana alladhi fis sama sakhitan alaihi hatta yarwa'ana, kecuali para malaikat akan murka kepada istri tersebut sampai, kalau riwayat yang pertama tadi sampai kapan? Sampai pagi. Ini enggak, sampai suaminya ridho. Kapan suami ridho? Enggak tahu. Bisa setahun, sebulan, sepekan, sehari, sejam. Maka hati-hati. Ya. Kemudian perhatikan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami'. Kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Dari Talq bin Ali radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi, fata'tihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur." Jika seorang seorang suami mengajak istrinya untuk hajat suaminya. Ini juga bahasa kiasan untuk hajat suaminya. Maka datangilah. Artinya istri tersebut patuhilah, datangi ajakan tersebut. Meskipun sang istri sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan menarik. Perhatikan Pak baik-baik. Dijelaskan oleh Ibnul Malik sebagaimana disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Lihat. Meskipun istri sedang masak, suami lagi ingin, maka tinggalkan masaknya. Layani suami, tapi matiin dulu kompornya. Lihat, perhatikan penjelasan menarik. Bishar an yakunal khubzu lizauj. Ini dengan syarat makanan yang dia masak tadi adalah milik siapa? Suami. Dia masakin untuk suaminya. Pak, sebelum saya lanjutkan perkataan ini, lihat, meskipun dia sedang memanggang roti, membakar roti. Roti itu, Pak, kalau dimasukkan ke dalam pembakaran, nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal apa, Pak? Gosong. Nggak bisa dimakan. Artinya, meskipun itu gosong, maka tetap tinggalkan ini dan datangi suami. Kenapa, Pak? Mendingan gosong daripada suami mencari tempat lain. Nih, Bu, perhatikan, Bu. Mendingan gosong dibandingkan suami mencari tempat lain. Disebutkan dalam penjelasan ini. Lihat. Faqat radhiya bi itlafi mali nafsihi. Sang suami sudah ridho, hancur hartanya enggak apa-apa, rotinya terbakar enggak apa-apa. Wa talful mal ashalu min wuqu'i zauj fi zina. Dan hancurnya harta lebih ringan, lebih mudah, lebih ringan dibandingkan terperosoknya seorang suami ke dalam perbuatan zina. Jadi jangan pernah remehkan itu. Ya? Oh capek Ustaz. Saya pernah dicurhati oleh seorang istri. Ustaz, suami saya ini hiperseks. Kami tinggal di perkampungan dan kami sering ke sawah. Suami saya setiap kali habis dari sawah, saya kotor, penuh dengan tanah liat dan semisalnya. Tidak dibiarkan saya untuk membersihkan tangan, kaki, apalagi sampai kencing, enggak dibersihkan, enggak dibiarkan. Ya, maka tidak boleh juga seperti ini. Kasihan istrinya. Kata sang suami, enggak boleh. Layani saya dulu baru kamu kencing. Ini gimana? Ini enggak boleh. Nah ini Bapak Ibu, satu hadis terakhir untuk hak suami. Yang ini tadi, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitabnya musnadnya, Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Baihaqi dalam kitab sunannya, Imam At-Tawarin dalam kitab mu'jamnya. Lihat hadisnya dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Nya di sini siapa? Allah. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Lihat. Lihat Bu. Tidaklah seorang perempuan menunaikan sebenar-benar penunaian hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Jadi hak Allah tergantung penunaiannya kepada hak suaminya. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan ranjang tadi, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu nafsuha. Kalau seandainya suami minta digauli dan itu di atas qatab. Qatab itu Pak, pelana onta. Kita tahu onta ada pelananya. Di saat di atas pelana itu suami minta, layani. Saya sampai sekarang masih bingung gimana cara di atas pelana onta. Itu pikirin sendiri, bukan urusan saya. Yang lebih luar biasa lagi, ada penjelasan qatab itu adalah tempat yang sering diduduki oleh perempuan apabila dia ingin melahirkan. Agar cepat melahirkannya, maka dia duduk di atas qatab. Saya juga enggak paham apa qatab itu kalau dalam bahasa kita. Yang jelas duduk di atas sesuatu agar mudah melahirkan. Meskipun demikian, sang suami saat itu ingin, maka layani. Sang istri ingin melahirkan, sang suami ingin, layani. Mohon maaf, yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Itu wajib melayani. Ini berat, ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita berpindah tuntutan istri kepada suami. Kalau tadi istri terus ya yang dituntut, sekarang istri menuntutmu wahai para suami. Yang pertama tuntutannya adalah suami sangat bertanggung jawab untuk mengajari istrinya perihal agama. Nih, suami-suami yang tidak tahu perihal agama, ngaji, tuntut ilmu agama. Terutama saya dengar ada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Rahmat, ngisi ngaji kita. Ngaji Pak, duduk. Duduk, belajar ilmu agama. Ya, karena Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah adibuhum wa allimuhum, ajari mereka beradab. Ajari mereka ilmu agama. Perhatikan Pak, kita tidak mau masuk ke dalam hadis Rasul, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini perhatikan kepala keluarga. Baik itu suami, baik itu bapak, baik itu kakak, baik itu paman, kepala keluarga dari laki-laki. Jangan sampai masuk ke dalam hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Lalu dia meninggal. Pada hari dia meninggal, dia dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya. Seorang orang tua memberikan mainan kepada anaknya. Dengan mainan tersebut, dia anaknya lalai dari sholat, anaknya lalai dari mengaji Al-Quran, anaknya lalai dari bakti orang tua. Maka orang tua ini penipu. Ya, hati-hati. Tuh, yang suka gadget-gadgetan, membuat anak tidak sopan terhadap orang tuanya. Andi, sini. Ya. Andi, sini. Ya. Sibuk dia dengan game. Dulu enggak ada. Saya heran, Pak. Pernah suatu hari saya makan di rumah makan. Sini kawan saya, sini saya, sini kawan saya. Samping sana ada meja. Meja itu diisi oleh suami, istri, anaknya. Orang makan di luar rumah itu kan ingin merasakan hangatnya kekeluargaan, hangatnya kebersamaan. Ini enggak. Masing-masing memegang handphonenya. Sang bapak megang handphone, sang ibu megang handphone, anaknya megang handphone. Enggak ada ngobrol. Ini keluarga apa ini? Keluarga handphone. Ya, ini orang sudah tergandrungi dengan gadget-gadget. Sampai anak-anak kecil membuat dia tidak sopan terhadap orang tua. Ini jangan-jangan penipu. Bahayanya orang penipu apa? Melainkan Allah haramkan atasnya surga. Hati-hati. Bahaya, Pak. Maka coba perhatikan. Sudah belum kita sebagai suami menjalankan kewajiban kita, nanti istri kita menuntut di akhirat. Tata cara akidah yang benar sudah diajari belum? Sholat, kalau sudah berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan perangkat-perangkat sholat, dari mulai wudu, tayamum, mengetahui hukum haid, nifas, sudah tahu belum mereka? Itu kewajiban suami mengajarinya. Ya, hak yang kedua, yang terakhir, karena waktu nggak cukup, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hak yang paling utama dimiliki oleh istri yang kedua. Dan dia berhak menuntut dari anda, wahai para suami, adalah hak dinafkahi. Dinafkahi. Jangan mentang-mentang istrinya PNS, suaminya ongkang-ongkang di rumah. Siang minta duit, malam minta jatah. Ya, hati-hati nih. Dan saya pesan, Pak, pesan. Saya pernah ngisi kajian di salah satu kepulauan di Sumatera. Ibu ini bercerita, Ustaz, benar Ustaz, yang Ustaz saya sampaikan itu benar. Dahulu saya ini kepala dinas, kata beliau. Si ibu ini bercerita, saya ini kepala dinas. Dulu sebelum saya sakit, saya anggap suami itu gak ada apa-apanya. Kapan saya ingin hubungan seksual, baru saya butuh suami. Kalau enggak, kenapa? Gaji, saya punya gaji lebih besar dari dia. Rumah keperluannya saya yang biayai. Lihat. Pesan saya kepada para suami, anda ingin tidak diremehkan istri, kerja, kasih nafkah, bahkan jangan sampai ngutang dengan istri. Ngutang-ngutang gak bayar. Kenapa? Istri, Ustaz. Istri bayar. Ya. Apa dalilnya? Agar ingin tidak diremehkan oleh suami, oleh istri, kasih nafkah, apa dalilnya? Cerita si ibu tadi. Lalu Ustaz, dengan takdir Allah saya sakit. Pada saat itu saya tahu saya butuh suami. Yang merawat saya adalah suami saya sampai saya sembuh. Ini, Pak, bahayanya kalau istri penghasilannya lebih besar dibandingkan suami. Anda diinjek-injek, diremehkan. Menasehati malah dia yang nasehati kita. Satu ngomong, satu kali kita ngucap, dia 100 kali mengucap. Apa dalilnya? Lihat surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin, bertanggung jawab. Dia yang mengayomi para perempuan, para istrinya. Kenapa demikian? Kenapa dia yang berkuasa di keluarga? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah meninggikan suami dibandingkan istri. Itu satu. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena mereka menafkahi istri-istri mereka dari harta mereka. Ingin tidak diremehkan suami istri? Nafkahi, kerja. Jangan nganggur. Dan Islam itu agama usaha. Agama yang berpemahaman ada sebab, ada akibat. Agama yang berpemahaman mengambil sebab, tidak zikir saja di atas sejadah, kemudian nanti lihat di bawahnya ada 100 ribu. Enggak. Islam enggak mana seperti itu. Kerja. Kerja, habis itu sandarkan pekerjaannya kepada Allah. Lihat Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Takwa kepada Allah dan berusahalah yang baik dalam mengais rezeki. Harus kerja. Dan Pak, jangan takut dengan rezeki Allah. Saya kemarin di Jayapura, judul salah satu tema kajian saya adalah Allah Ar-Razzaq. Jangan takut Pak, kita manusia ini jangan takut. Bayangkan Bapak, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini khusus masalah rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkali, la razaqukum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal, bersandar kepada Allah dengan sebenar-benar sandar, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut terisi dan membawa bekal untuk anak-anaknya. Bayangkan Bapak, burung. Burung itu keluar perut kosong. Burung tidak terdaftar jadi PNS di mana. Burung gak pernah terdaftar jadi pegawai mana. Punya rumah makan mana. Gak ada. Keluar dalam keadaan perut lapar. Usaha. Pulang pasti bawa bekal. Pasti. Karena Allah berfirman, "Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah mengetahui rezekinya dan mengetahui tempat penyimpanannya dan mengetahui tempat mencarinya, beradanya dan tempat menyimpannya. Jadi tempat usahanya tahu, tempat menyimpannya tahu. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfuz. Tinggal kita usaha. Burung Pak, makanannya apa? Makanan burung apa Pak? Hah? Biji-bijian, ulat-ulatan. Itu pun tidak semua biji-bijian, tidak semua ulat-ulatan. Makanannya berarti terbatas. Manusia, makanannya apa? Hah? Daging. Makhluk pemakan daging apa? Karnivora. Makhluk pemakan tumbuhan apa? Herbivora. Makhluk pemakan apa saja apa? Omnivora. Ini semua manusia masuk ke dalamnya. Ada satu lagi, makhluk pemakan api. Menuso. Pemakan api. Api dimakan. Bisa didaftarkan ke Diknas Pendidikan Nasional. Ada makhluk baru, makhluk pemakan api. Ya, ahli hisab. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dimakan, bahkan di beberapa daerah sapi kurus-kurus. Kenapa? Karena pakanan sapi dimakan oleh manusia. Apa itu Pak, pakanan sapi? Dedek. Itu dimakan manusia. Artinya manusia punya kans besar untuk mengais rezeki tidak seperti burung, maka jangan putus asa. Ya, nafkahi. Nah, cukup waktunya habis sudah. Apa yang baik dan tidak Allah. Kenapa? Cukup, insya Allah. Nanti terlalu malam kita ingin mengambil beberapa pertanyaan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, sebelum saya tutup, masalah nafkah tadi itu hukumnya wajib. Kalau tidak menafkahi berarti berdosa. Dalil-dalilnya sebenarnya banyak sekali, tapi tidak cukup waktunya. Hukumnya wajib. Kalau tidak menafkahi berdosa. Maka Pak, ayo kerja. Dan ada perkara menarik Pak tentang rezeki ini. Dalam mengais rezeki yang penting halal. Itu konsep berpikir seorang muslim. Yang penting halal, bukan yang penting banyak. Yang penting halal. Kenapa Pak? Satu, karena rezeki sudah ditakdirkan. Dua, karena Allah telah menjamin rezeki. Yang ketiga, karena seseorang tidak akan pernah mati kecuali sudah menyempurnakan rezekinya. Ada cerita menarik di zaman Ali bin Abi Thalib. Lihat, kita itu rezeki sudah ditentukan, tinggal kita nyari yang haram atau yang halal. Rezekinya segitu-gitu aja, nggak berubah. Caranya haram atau halal, itu aja. Coba saya beri contoh, mudah-mudahan ceritanya bisa dipahami. Ada Ali bin Abi Thalib naik onta, datang ke masjid. Beliau ingin sholat, beliau bingung ini masjid ini diikat atau tidak. Akhirnya beliau melihat seseorang nganggur. Nih beliau katakan, tolong pegang onta saya mau sholat. Sudah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk sholat. Pemuda ini yang tadi nganggur melihat, ini pelananya lumayan mahal. Akhirnya diambil pelananya, kabur dia, ditinggal ontanya. Paham sini sampai sini ceritanya? Paham? Baik. Ali bin Abi Thalib habis selesai sholat keluar dari masjid. Ternyata beliau dapati, dicuri pelana saya, pelana onta saya. Ontanya masih ada, pelananya dicuri. Maka akhirnya beliau menyuruh orang lain untuk pergi ke pasar beli pelana onta. Yang disuruh orang lain, bukan yang tadi. Pergi ke pasar. Orang ini datang, pergi ke pasar, beli pelana. Ternyata yang dibeli pelana yang dicuri tadi. Jadi dia berjualan di pasar. Ya, sudah dibeli. Harganya berapa? 1 dinar. Dibeli, kemudian dikasih kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Loh, ini pelana saya." Maka kemudian beliau mengatakan, "Subhanallah, maha suci Allah. Sungguh sebenarnya aku setelah sholat tadi mau ngasih orang tadi 1 dinar. Tapi dia dahulukan dengan cara yang haram." Paham Pak ceritanya? Begitulah manusia. Takdirnya gak akan berubah. Tapi sekarang orang mencari, entah itu dengan harta yang halal atau harta yang haram. Maka yang penting halal Pak. Jadi kalau lagi ngais rezeki itu jangan yang penting, yang penting masuk kantong, yang penting dapat, yang penting masuk rekening. Enggak, yang penting halal. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan, bolehkah istri memakai minyak wangi di saat keluar dari rumah, baik keluar bersama suami atau tanpa suami? Maka jawabannya tidak boleh dan hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja, istri siapapun yang memakai minyak wangi lalu dia keluar rumah dan melewati laki-laki yang bukan mahramnya, agar si laki-laki tersebut kemudian mencium bau wanginya, maka dia adalah zaniyah, wanita pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kada wa kada. Maksudnya apa? Itu pasti wanita yang seperti ini, seperti ini. Maksudnya apa? Itu tanda wanita jelek. Maka apa? Kita sebagai seorang suami harus punya rasa cemburu. Jangan menjadi laki-laki yang dayus. Kadang-kadang kalau sudah kondangan, subhanallah, ya, istri dandan kuning, hijau, merah, dandan. Sang suami nanti gandeng istrinya di kondangan. Nih, istri saya paling cantik. Ini namanya laki-laki dayus, kurang punya rasa cemburu. Gengsi, Pak. Istri kita dilihat oleh laki-laki lain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus punya sifat laki-laki gentle. Saya akan menjaga kehormatan istri saya. Jangan dibiarkan dilihat oleh laki-laki. Sudah ngelamarnya susah. Ya, ada pemuda datang kepada saya, Ustaz, bagaimana sikap saya? Ada apa ya, akhi? Ada apa, wahai saudaraku? Ustaz, saya melamar perempuan, ditolak. Ya sudah, sabar ya, akhi. Sabar. Ustaz, bukan sekali dua kali. Memang berapa kali? 21 kali, Ustaz. Maka saya katakan, saya mau bilang apa lagi ya, akhi? Sabar. Ustaz, kata dia, Ustaz gak merasakan bagaimana sakitnya ditolak. Maka sudah melamarnya susah, habis dinikahi diperlihatkan kepada orang banyak. Ini laki-laki macam apa ini? Ya, dibiarkan istrinya terlihat rambutnya dalam keadaan bermake up, apa namanya, pakai lipstik dan semisalnya. Enggak, harus punya kelaki-lakian, rasa cemburu. Saya, Pak, terakhir umroh Desember kemarin. Kemarin Desember. Kemarin agak ngangkat suara terhadap seorang ibu-ibu. Saya jadi kepikiran sampai sekarang. Tapi kesal juga. Makanya saya tekankan masalah ini. Suatu ketika kita sholat di masjid, di kota Jeddah mau pulang ini ceritanya. Di kota Jeddah, bukan kota suci, ibu-ibu keluar dari kamar mandi dengan membuka jilbabnya. Membuka jilbabnya di hadapan laki-laki Arab. Saya langsung teriak, "Bu, bu, pakai jilbab. Ini bukan Indonesia, pakai jilbab." Ibu-ibu itu dengan antengnya menjawab, "Hehehe, kebiasaan di kampung, Ustaz." Kenapa itu bisa terjadi? Karena suaminya tidak menekankan akan hal itu. Ya, kita itu sampai kadang-kadang malu dengan kawan-kawan mahasiswa yang lain. Kita pernah kuliah di Madinah, sampai kita itu dicela. "Eh, kamu nggak ngajarin kepada wanita-wanita bangsamu? Tuh lihat pakaiannya, tuh lihat rambutnya kelihatan, tuh lihat." Ya, kadang-kadang sampai memakai pakaian yang ketat. Eh, aneh di zaman sekarang itu, aneh, Pak. Atasnya jilbab, tetapi celananya sampai paha. Apa manfaatnya? Atasnya jilbab, celananya sampai paha. Atau atasnya jilbab, kemudian pakainya pakaian yang ketat, kelihatan bentuk tubuhnya sampai belahan, mohon maaf, pantatnya kelihatan. Apa manfaatnya? Suaminya kemana ini, suaminya? Ya, harus punya rasa cemburu di dalam hati, wallahu a'lam. Bagaimana jangan mengatakan, "Ustaz, suami saya ridho kok saya memakai minyak wangi." Tetap berdosa. Sama kalau ada orang hutang piutang, "Ustaz, riba kayaknya enggak apa-apa." Kenapa? Karena saya berhutang kepada orang. Orang tersebut saya katakan, saya nanti akan bayar dengan pembayaran yang lebih. Itu apa hukumnya? Riba, kan? Riba. Saya berhutang 1 juta kepada bapak, saya bayar 1 juta 100. Itu apa hukumnya? Riba. Karena melebihkan. Hutang 1 juta, ya bayar 1 juta. Maka ada yang bertanya, "Ustaz, dia ridho kok." Maka kita katakan, laki-laki berzina, ridho sama ridho, dosa enggak? Tetap dosa. Sama suami ketika membiarkan istrinya pergi tanpa jilbab, memakai minyak wangi. Ustaz, suami saya ridho kok enggak marah? Berdosa enggak tetap istrinya? Tetap dosa, dan suaminya ikut dosa. Ya wallahu a'lam. Bagaimana kalau suami bercanda minta dilayani terus istri menolak? Bagaimana kalau suami bercanda minta dilayani terus istri menolak? Siapa yang nanya? Siapa nanya? Ah. Ayo terserang, siapa yang nanya? Apa maksudnya? Suami tapi kemudian istrinya menolak. Yang pertama, suami jangan bercanda. Jadi begini, suami bercanda minta dilayani, kemudian sang istri menolak, maka jangan main-main. Kasihan sang istri kita dilaknat oleh malaikat. Jangan bercanda. Kemudian masalah bercanda, saya ingin singgung sedikit. Pak, kasihani istri kita. Jangan sering-sering singgung tentang poligami. Ya, dalam keadaan bercanda tidak boleh. Awas loh, nanti kalau enggak enak masakannya saya poligami. Ya, enggak boleh main-main dalam bercanda, dalam masalah itu enggak boleh. Kalau ingin langsung, yang enggak ngantuk paham. Ya, tapi dijadikan mainan, candaan, enggak boleh. Misalkan, enak ya kalau saya menggandeng dua orang perempuan yang saya cintai, kamu dan kawanmu. Ini bercanda, enggak boleh, jangan. Kasihan istrinya. Istrinya sakit hatinya. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jangan main-main dalam masalah itu. Jaga perasaan istri. Terakhir sebelum kita masuk kepada penutup, saya ingin cerita. Kawan saya, orang Papua, ustadz dari asal, pernah hidup di Papua, Al-Ustaz Al-Fawil Firanda Andirja Hafizullahullah. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Beliau ditanya, Ustaz, apa hukumnya berpoligami karena ingin merubah keturunan? Kata sang ustaz, bahasa-bahasa Papua. Kata beliau, ini enggak usah bercanda. Kalau ingin berpoligami, ya sudah poligami saja. Enggak usah dengan niatan ingin merubah keturunan. Enggak usah. Kemudian pertanyaan kedua, kata beliau, Ustaz, bagaimana caranya minta izin kepada istri agar diizinkan poligami? Beliau dengan logat-logat Papuanya, saya saja tidak dapat izin. Bagaimana memberitahukan kepada kamu? Nanti kalau kamu dapat izin, beritahu saya. Ya, yang saya pesan, kalau seandainya poligami itu harus dengan fikih, bukan hanya dengan nafsu. Banyak sekali kita dapati orang berpoligami kemudian cerai. Maka pertanyaan timbul, apakah Allah Subhanahu wa taala membuat syariat kemudian untuk menghancurkan keluarga? Kan tidak. Maka harus dengan baik, jangan sampai dengan cara yang salah. Demikian. Cukup kiranya, alhamdulillah. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kajian besok Ahad di Masjid Al-Falah jam 8.30 sampai jam 11 tentang dibalik kekuatan tauhid. Masjid Al-Falah di mana ini? Dekat dari sini. Iya. Mudah-mudahan bisa menghadirinya, dan ini penting karena itu akidah dibalik kekuatan tauhid. Penting. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Untuk masjid ini, kalau seandainya kita ditakdirkan bisa ketemu kembali, walhamdulillah. Dan kalau seandainya tidak bisa bertemu kembali di dalam majlis di dunia, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.